تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وقال الله عز وجل في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أما بعد كان وأحوتها من المرفوعات. Jadi pembahasan selanjutnya dari al-ismu al-marfu'at adalah kana dan saudara-saudara kana. Kana dan saudara-saudara kana adalah termasuk apa? Isim yang merofakkan apa? Buat apa? Amil yang merofakkan apa? Isim. Jadi di antara isim yang merofakkan adalah isim kana dan saudara-saudara kana. Kana wa akhwatuha af'alun tadullu 'alal mubtada' wal khabar fa tarfa'ul awwal wa yusamma ismaha wa tansibu tsani wa yusamma khabaruha. Jadi kana dan saudara-saudara kana adalah af'alun, semuanya fi'il. Tadkhulu 'alal mubtada', yang mana kana dan saudara-saudara kana di sini apa? Masuk terhadap apa? Mubtada' dan khabar. Kana dan saudara kana maksudnya ada kepada mubtada dan khabar. Fatar kaul awal, kemudian apa? Kana dan saudara kana itu apa? Merofakkan yang pertama. Ya, ini apa? Al mubtada. Mubtada dirofakkan menjadi apa? Wa yusamma ismaha, dan setelah dirofakkan menjadilah dia apa? Dinamakan isim kana dan atau isim saudara-saudara kana. Watan timusali, kemudian apa? Dia menasobkan, yakni yang kedua, yakni apa? Dia dinasobkan al-khobar. Walisama khobarha, kemudian apa? Khobar aslinya khobar muktada menjadi apa? Karena dinasabkan oleh kana dan saudara kana menjadi apa? Khobarnya kana, bukan khobar mubtada lagi. Habis ini. Nah, mislu contoh al mubtada wal khobar, contoh dari mubtada dan khobar. Allahu alimun, Allah itu maha mengetahui. Allahu alimun, Allah adalah mubtada. Kemudian alimun, alimun khobar, marfu'un sebagai khobar. Begitu juga Allah. Kemudian apa? Dimasuki oleh kana atau saudara kana. Contohnya apa? Kanallahu aliman. Kanallahu aliman. Adalah Allah Subhanahu wa taala, contoh apa? Aliman, maha mengetahui. Allahu di situ apa? Marfu'un ismun kana wa alamatu raf'ihi Dhammadun zahiratun ala akhirih. Lianau ismun mufrad. Allahu di situ apa? Makhluk sebagai isim. Kemudian aliman. Aliman di sini apa? Mansub. Mansubnya apa? Dia kena kemasukan oleh tanah. Artinya apa? Aliman di sini apa? Khobar. Kena kemasukan oleh tanah, dia apa? Mansub menjadi khobarnya tanah. Batal amalan mubtada dan khobar menjadi apa? Isim tanah dan khobarnya tanah. Fahim? Insyaallah kita. Kemudian contoh yang lain, Maryamu mujtahidatun. Maryam adalah seorang wanita yang mujtahidah. Jadi bersungguh-sungguh. Dimaksud oleh kana dan saudara kana menjadi apa? Kanat Maryamu mujtahidatan. Aslinya mujtahidatun menjadi apa? Mujtahidatan. Maryamu aslinya apa? Sebagai mubtada dimaksud oleh kana menjadi apa? Isimnya kana, bukan menjadi mubtada lagi. Sebagai apa? Menjadi isim kana. Mujtahidatan menjadi khobar, khobar kana. Man mansubun. Kemudian akhwatu kana, saudara saudara kana. Wa akhwatu kana hiya amsa, yakni waktu sore, amsa. Asbaha waktu subuh, adha waktu duha, dhalla itu malam batal. Dhalla malam atau siang? Siang. Dhalla itu siang, batal malam. Kemudian soro, ini untuk perubahan. Soro listakwil untuk perubahan. Jadi menjadi. Laisa itu tidak, penafian. Wama zala, waman fatta, wama fati'a, wama baiha. Ini adalah mazala, man fatta, ma fati'a, ma baiha lil istimror. Ini apa? Senantiasa. Kemudian apa? Wama dama. Ini apa? Kalau madama untuk apa? Madama untuk penjelasan madam ini bayan. Wa yusamma af'alun naqisah dan akhwat kana dan saudara-saudara kana itu apa? Dinamakan fi'il-fi'il yang naqis. Fi'il nanti apa? Di sana ada tempatnya menjadi dua, naqis, tam dan naqis. Kalau yang namanya tam itu apa? Dia yang membutuhkan fa'il itu, dia sempurna. Ada fa'il. Adapun kalau kan ada saudara kana itu apa? Naqis. Karena apa? Dia tidak butuh oleh fa'il, akan berbeda butuh kepada isim dan khobar. Ini karena dan saudara karena dinamakan nasib, karena apa? butuhnya dia terhadap zikir dan ismu kana zahirun au dhamirun. Ism kana itu apa? Terbagi menjadi dua, zahir dan dhamir. Contohnya apa? Yang zahir. Kana Allahu sami'an basira. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Sami'an basira. Allah di sini apa? Zahir. Ismun zahir. Bisa apa? Kalau dalam kalimat lain bisa Allahu, Allaha dan Allahi. Kalimat zahir itu apa? Sama dengan mu'rab ya. Bisa berubah harokat akhirnya. Nah, ini zahir. Bagaimana telah kita jelaskan kemarin-kemarin. Zahir itu sama dengan isim mu'rab yang bisa berubah harokat akhirnya. Kanatil banatu mujtahidat. Adalah banat, yakni para santriwati. Apa? Banat itu anak-anak kecil ya, anak wanita. Mujtahidat, mujtahidatin, yakni bersungguh-sungguh. Mereka bersungguh-sungguh. Mujtahidat ini apa? Isim apa? Hah? Isim apa ini? Ais. Jamak mu'annats salim. Tanda mansubnya dengan apa? Tentur. Nama mansub siapa? Tentur. Tentur. Ganti aja yang berubah terus. Apa? Tanda mansubnya apa? Dengan apa ini? Mustahidat. Ini majrur atau mansub? Ayo apa? Tahu artinya mansub? Tahu artinya majrur? Yang kasroh dimulai di kasroh. Kasroh dengan dimulai di kasroh pengganti dari apa? Antum mas? Kasroh pengganti fathah. Kasroh pengganti fathah. Jamak mu'annas salim juga apa? Tanda mansubnya dengan kasroh. Ini abatan anil fathah. Nah ini dia sebagai ganti dari fathah. Kanatil banatu mujtahidatin. Adalah para anak wanita itu apa? Mujtahidat, yakni bersungguh-sungguh. Albanatu di situ apa isim zahir? Kelihatan zatnya. Dan mujtahidat itu mansub sebagai khobarnya tanah man mansub. Kemudian apa? Yang dhamir. Kuntu aliman. Adalah saya. Itu apa? Aliman. Mas mengetahui. Kuntu adalah saya. Itu apa? Mas mengetahui. Kuntu mukhaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kuntum khairan ummatin. Khaira ummatin. Akhir apa? Tum di situ. Tum adalah apa? Dhamir sebagai apa? Isimnya kana. Isim kana Fi ma, irobnya apa? Fi mahal dirobin isim kana. Tum di situ. Fi mahal dirobin isim kana. Ini demi apa? Tum di situ. Demi apa? Demi apa? Tum. Kum tum. Demi apa? Hah? Lupa. Anda mah? Namanya siapa? Rizky. Rizky. Apa? Domirun mut mutasilun. Domir mutasil ada tiga. Ah, ini domir yang mana? Hah? Ah, apa lagi? Mutasil ada tiga ya. Aha. Domirun mutasil ada tiga. Ini datang. Tahu, walau alam. Bahasa Arabnya wallahu a'lam ya. Sekian antum ah. Dhamirun raf'in muttasil. Naam. Karena dia sebagai isim kana. Isim kana apa? Marfu. Maka dhamirnya harus dhamir marfu. Naam. Dhamirun muttasil marfuun fi mahalli raf'in sebagai isim kana. Ini domir mutasil apa? Yang marfu. Domir rofin mutasil fi mahalli rofin sebagai apa? Isimnya kana. Dia menempati tempatnya kedudukan apa? Isimnya marfu gitu. Kalau fi mahalli rofin menggantikan tempatnya yang marfu. Kemudian kana itu apa? Nakisah dan taman. Karena itu apa? Bisa jadi nakisah atau tak tanah. Ada pun yang nakisah apa? Ma yaktaju ilal ismi ilasmi wa khobari. Yang namanya isim apa? Karena nakis itu apa? Apa-apa yang membutuhkan kepada isim dan khobar. Ini namanya karena nakis. Ini apa? Karena yang nakis dia membutuhkan apa? Membutuhkan isim dan khobar. Mislu kana Muhammadun nabiyya. Adalah Muhammad itu nabi. Kana Muhammadun nabiyya. Nabiyya adalah Muhammad adalah apa? Isim kana. Kemudian nabiyya mansubun wa alamatu nasbihi fathah zahirah sebagai apa khabarnya kana. Kemudian yang tamah ya, ini tam sempurna, artinya tam adalah sempurna apa yakni ma yahtaju ila fa'ilin yakni kana tam itu apa yang butuh kepada fa'il, tidak butuh kepada isim dan khobar. Contohnya mislu kaifa kana akibatul mukadzibin. Akibatul mukadzibin. Ah, di sini apa? Akibatul mukadzibin sebagai fa'il kana. Akibatul mukadzibin. Terus masa Allahu kana. Itu yang lain. Masa Allahu kana. Kana di situ apa? Kana tam. Ya. Mana failnya? Ayo. Cari failnya mana? Anda mah? Hah? Kana. Mana failnya? Masa Allahu kana. Cari yang marfu. Namanya fa'il itu harus marfu. Ayo, mana fa'ilnya? Kana. Allahu antum ah ahli isti apa-apa yang Allah hendaki karena akan terjadi. Mana fa'ilnya? Karena alhamdulillah ji. Fa'ilnya. Nah. Fa'ilnya apa-apa yang Allah kehendaki adalah gitu. Apa-apa yang Allah kehendaki mesti akan terjadi gitu. Artinya. Fa'ilnya ya. Adalah terjadi gitu. Jadi apa-apa yang ya. Allah hendaki akan terjadi. Mana? Fa'ilnya kana. Apa itu kan apa-apa yang Allah kehendaki, kehendaki karena ya ini sesuatu yang dihendaki Allah mesti adalah terjadi begitu. Karena itu terjadi. Fayakun, fayakun, nah itu kan terjadi. Karena. Karena. Fayakun. Loh. Karena enggak. Karena kan fi'il. Fi'il. Fa'il mana? Allah. Allah. Allah. Allah. Berarti sama dengan ah ini. Iya. Nah, mana mah? Mana fa'ilnya? Allah. Hah? Ada di situ. Karena fi'il. Hah? Ingat pembahasan tentang dhamir. Hah? Muhammadun marada. Ada apa? Contohnya yang lain yaitu Muhammadun marada. Muhammad adalah seorang yang sakit. Maradun ma marada. Pakai fi'il madi. Muhammadun ma marada. Mana fa'ilnya? Hah? Dhamirun mustatir. Wujuban atau jawaban? Jawab. Jawab. Jawab. Kalau sini apa? Domirun mustatir. Jawab atau wujub? Jadi kalau ada fi'il di akhir itu apa? Mesti fa'il adalah mustatir kalau enggak, kalau enggak yang dhamir itu, kalau yang kan dhamir kan ada tiga ya, kalau mustatir dan munfasil, nah itu nanti kelihatan dhamirnya. Kedalam kalau yang mustatir enggak nampak, berarti harus kembali dia, ya. Ini dhamir mustatir. Wujub atau jawab? Nanti mah? Wujub atau jawab? Hah? Kalau maradun, Muhammadun maradun. Maradun sini wujub atau jawab? Hah? Allah alam. Hah? Is? Hah? Fi'il madhi ini kana yakunu. Kana. Ini si fi'il. Jadi apa? Dhamirnya mustatir. Jawazan takdiruhu wa ya'udu ila kembali kepada yang apa-apa yang dihendaki Allah. Maka Allahu kana apa-apa yang Allah hendaki mesti terjadi. Sesuatu itu akan terjadi. Dan malam yasa lam yakun. Apa-apa yang tidak dihendaki Allah maka bah sesuatu itu bah tidak akan terjadi. Lam yakun, nah itu apa? Domirul mustatir wujuban atau jawab? Hah? Anu mah? Domir yang mustatir yang wujub atau jawab? Gak ikut. Kebanyakan domir gak ikut ya? Hah? Kemana? Nah, kalau mu'alif kala wa mazal aktar al-muslimin ya'takiduna anna qa'id luwa harabiyah ala janibul kabir min su'ubah. Nah, keyakinan ini apa? Tapi dibantah sama dia. Nah, katanya memang sulit tebal, tapi ramalannya takhusus di dirajatiha, bagi orang yang tidak mengkhususkan dalam mempelajari ilmu al-lughah arabiyah. Jadi sudah kita punya waktu cuma sedikit, ikutnya pedet-pedet is sek tekan buri makin mumat ya yeah. Insyaallah kalau continue sedikit demi sedikit akan masuk. Walaupun apa? Pertama-pertamanya tidak paham. Tapi insya Allah kalau antum meroja yang belum paham berwarat, terus dimerojai nanti insya Allah paham sendiri dan hafal. Tapi kalau udah pahamnya sedikit, terus kalau wajar pedat, wih serah Allah. Biasanya ada pahaman nih. Ya, itu keyakinan orang muslimin yang mengatakan belajar bahasa Arab itu sangat sulit pol, itu dibantah oleh mu'alif bagi orang yang tidak mengkhususkan waktunya untuk belajar bahasa Arab. Memang kalau diakui lah, kita belajar bahasa Arab itu memang susah. Tapi kalau kita mengkhususkan dalam mempelajarinya sedikit demi sedikit, insya Allah bisa istir. Nah, ini malam yasa lam yakun, apa-apa yang Allah tidak menghendaki maka tidak terjadi. Nah, ini yakun di situ apa? Membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatir jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila apa-apa yang dihendaki, yang tidak dihendaki. Dan tamrin udhul kana fil jumlatil atiyah. Nah, ini baca sendiri. Kemudian inna wa akhwatuha minal marfu'at. Jadi isim, di antara isim-isim yang marfu' adalah apa? Khabarnya inna dan akhwatiha. Khabar inna dan akhwatnya ini. Kemudian inna wa akhwatuha tadakhulu 'alal mubtada wal khabar, fatamsibul mubtada wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaraha. Inna dan saudara-saudara inna adalah masuk pada mubtada dan khabar. Seperti apa? Kana dan saudara-saudara kan. Tapi apa? Amalannya lain. Kalau kana dan saudara kana itu apa? Tarfa'ul ismah watan simul khabar. Adapun kalau inna dan saudara inna itu maka kebalikannya. Ya ini apa? Watan simul mubtada, maka dia inna dan saudara-saudara inna itu apa? Ma menasabkan, memansubkan mubtada. Wa yusamma ismaha, kemudian apa? Isim yang dimansubkan tersebut apa? Menjadi isimnya inna. Tidak dinamakan mubtada lagi, akan tetapi karena sudah dimansubkan oleh inna, maka dia menjadi apa? Isimnya inna. Sebagaimana tadi isim yang dimarfukkan oleh kana menjadi isimnya sana. Kemudian wakar kalau kobar, kemudian apa? Ya, ini inna dan saudara-saudara inna adalah marofakan kobar. Wajisama kobaroha, kemudian apa? Dia dinamakan kobar, kobarnya inna. Nah ini kobarnya inna, ingat dia marfu dan isimnya inna mansub. Ini amalnya inna dinamakan tim apa dimansubkan mubtada, kemudian dinamakan nama isinya inna dan saudaranya, kemudian dimarfukkan khabar dinamakan apa, dinamakan khabarnya, khabarnya inna dan atau saudara inna. Contohnya mislu mubtada dan khabar, berarti apa yang namanya contoh mubtada khabar itu apa? Marfu ya, marfu. Contohnya Allahu Azizun, Allah itu maha perkasa, aziz maha perkasa. Al mubtada Allahu, Allahu mubtada, dan Azizun, aziz adalah khabar mubtada, sama-sama marfu. Kemudian dimasuki oleh inna atau saudara inna, atau inna masuk pada mubtada dan khabar. Menjadi gimana? Innallaha azizun, sesungguhnya Allah itu apa? Maha perkasa. Innallaha aziz, sesungguhnya Allah maha perkasa. Allahu Allah, Allaha gitu. Menjadi mansub. Jadi kalau ada inna, setelah inna itu apa? Isimnya harus di mansub, kemudian khabarnya harus marfu. Khabarnya marfu. Khabaru inna. Innallaha aziz, sesungguhnya Allah maha perkasa. Inna umara adilun, umara adilun. Kemudian contoh yang lain, inna umara, sesungguhnya Umar itu adil, dia adil. Dan contoh yang lainnya antum baca sendiri. Terus akhwatu inna, akhwat yakni saudara inna. Akhwatu inna ya anna wa ka'anna walakinna walaita wala Allah. Ini saudara inna. Anna itu li tawkid, yakni untuk penguat. Sesungguh, sungguh, sungguh. Anna, inna dan anna itu apa artinya? Sungguh, sungguh. Inna Allah azizun, sesungguhnya Allah maha perkasa. Kemudian ka'anna itu apa? Seperti. Ya ini permisalan. Walakinna akan tetapi. Walaita untuk pengharapan. Seandainya. Wala Allah itu semoga. Pengharapan. Kemudian ismu inna zahir atau dhamir. Isimnya inna itu apa? Berbentuk zahir dan dhamir. Contohnya apa? Innallaha ghafur, ghafurun, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Innallaha isim zahir. Innallaha alimun, sesungguhnya Allah maha mengetahui. Kemudian ya, dhamir innahu samiun alim. Innahu, sesungguhnya dia, yakni apa? Salah. Oh, Allah samiun alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Innahu. Hu di situ apa? Dhamir apa? Hah? Antum ah? Dhamir apa hu di sini? Dhamirun muttasil. Marfu atau mansub? Man? Mansub. Dhamirun nasbin muttasil. Kenapa dia dhamir muttasil? Apa? Dhamirun nasbin muttasil? Ah. Rizki? Kenapa? Dhamirun nasbin muttasil. Kok dinamakan nasbin gitu loh? Kok enggak rofin aja? Atau jarin? Hah? Enggak tahu. Ah, Abdulaziz, lihat pembahasan tentang inna dan ahwatiha. Amalan inna itu apa? Dan saudara inna itu apa amalannya? Insya Allah kalau paham kegunaan inna dan saudara-saudara inna, maka tahu ini domir. Sebagai apa dia, domir apa, tahu. Hah? Saya apa? Domir, domir apa? Domir muttasil. Domirun muttasil. Mansub atau marfu atau majrur? Mansub. Domirun mansub mut muttasil. Kenapa kok dinamakan domirun nasbin mut muttasil? Khobar. Karena sebagai khobar ini. Khobar. Memberi kabar. Innahu, sesungguhnya dia. Yang memberikan kabar. Doa. Kalau anda apa? Innahu. Karena dia menempati tempatnya izin ina. Izinnya ina apa? Mansub. Man? Mansub. Nah, ini domirun nasbin mut muttasil. Kenapa? Dia sebagai izinnya ina. Izinnya ina itu apa? Man? Mansub. Ya. Nah, saya hentum sini. Jadi isimnya inna itu apa? Man? Mansub. Namanya isim yang mansub itu apa? Domirnya, penggantinya harus mansub. Innahu hu di sini apa? Domirun nasbin muttasil mansubun. Sim isim mahalli nasbin sebagai isimnya inna. Itu jawabnya seperti ini. Jadi domir nasbin muttasil si mahal dirofin sebagai isimnya inna. Nah, sami'un, sami'un ini apa? Marfu'un. Sebagai apa marfu' di sini? Antum ah? Sebagai apa? Kok marfu' di sini? Sebagai khobarnya. Sebagai khobarnya inna. Karena bah khobarnya inna dia marfu. Innahu samiun alim, sesungguhnya dia maha mengetahui. Jadi ini segi penghabaran, menghabarkan siapa? Dia, yakni Allah. Menghabarkan Allah maha mengetahui. Dan innaha maridatun, innaha sesungguhnya dia, yakni kembalinya ke ahwat, maridatun seorang yang sakit. Innaha maridatun, sesungguhnya dia ahwat itu apa? Sakit. Setelah selesai apa pembahasan inna dan saudara inna. Jadi lah saudara inna itu hanya ada 5. Ana, ka'ana, walakinna, walaita, dan la'ala. Ini saudaranya. Ini untuk sementara antum pahami itu. Adapun nanti di kitab yang lain antum akan menjumpai ada beberapa lagi tambahan dari ana, apa, saudara ana. Dan ada salah satunya apa? Karena ada lam nafi alif jinsi. Ini beramal seperti amalan ina, tapi apa? Memiliki syarat-syarat duanya. Nah, ini sengaja belum disebutkan. Kenapa? Nanti sedikit-sedikit seolah akan dibahas dengan seolah. Salam Nahuna. Kalau ada soal, tak fadal. Kalau itu inna ini wa itu enggak? Hah? Wa itu enggak. Seperti karena seperti jam itu loh. Jam, artinya jam. Itu wa atop namanya. Nanti ada atop pembahasan selanjutnya. Tapi yang menjadi saudara inna itu wala'al seperti apa? Apa telah datang Muhammad dan Ali. Dannya kan enggak diikutkan tuh. Maka Muhammad datang dan Ali. Alinya itu apa? Dannya diikutkan Ali kan juga. Seperti itu artinya. Jadi saudaranya inna adalah anna dan ka'anna dan sama. Dhamirun mustatir jawaz. Tafsirnya apa? Buat. Ya mustatir. Terus sebelumnya. Kalau ditafsirkan apa? Buat. Kemarinnya bahasa apa yang Allah hendaki. Apa-apa yang Allah hendaki mesti apa-apa tersebut apa terjadi. Paham Pak Is? Jadi pembahasan domir itu antum ingat-ingat. Karena domir itu pokoknya dimana-mana gak lepas itu. Pokoknya domir itu sama isim itu insya Allah setiap pembahasan mesti keluar domir insya Allah. Jadi ya antum pahami pol kok bisa domir ada tiga, domir mutasir, munfasir dan mustadir. Nah, gitu kan enak. Kemudian domir mutasir ada tiga, rofin mutasir, nasbin mutasir dan jar mutasir. Itu yang perlu di ingat. Jadi nanti kalau pembahasan domir rofa antum tinggal pilih, oh domir rofa antum ingat fa'il, kemudian ingat mubtada khobar, kemudian isimnya inna, isimnya kana, kemudian khobarnya, khobarnya inna. Karena yang masuk-masuk itu antum ingat. Jadi yang masuk itu hanya ada 6. Fa'il, naibul fa'il, ka'atalah khobar mubtada, kemudian isimnya kana, khabarnya inna. Itu ada 6. Kemudian nanti ditambahi tawabi, yakni pengikut isimnya marfu. Itu hanya ada itu. Nah itu domir yang rofa. Mengganti. Mesti kalau yang domir rofa itu apa? Mengganti tempatnya mar makhluk, enggak mungkin mengganti tempatnya mantuk. Kemudian kalau domir nasbin imamut fasil atau munfasil itu antum tinggal niat juga tentang pembahasan nasab. Nasab nanti ada 12 kalau enggak salah, kurang lebih ya. Tapi ada objek, ada maf'ul mutlak, maf'ul ma'a, maf'ul li'adli, maf'ul ke, maf'ul ma'a, dorob. Nah itu dan mantu. Nah, tanjung insya Allah kalau rutin insya Allah bisa, karena sesuatu yang dipelajari itu enggak ada yang sulit ya. Yang sulit-sulit itu insya Allah pernah enggak belajar aja. Tanya tentang sama yang kemarin ini, yang atamahu fawqona kan jodoh ya, dan di dalam sebenarnya kan yang menyebabkan jumlah itu jodoh dan majrur. Kalau ini kan ini majrurnya yang mana nih? Fawqona itu dong. Zorob itu